Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Aqsamu hadhihi al-usul bi'tibari al-auli wa adamihi. Ada al-adl yang seimbang, pas. Ada al-aul, ziyadatul furud ala asli masalah. Ada al-naqs, naqsul furud ala asli masalah. Tayyib. Kemudian hadhihi al-usul as-sab'ah. Ini sekarang ya. Wadil usul as-sab'atu bi'tibari al-aul wa al-naqs. Fadha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadhihi al-usuli as-sab'ati as-usulu wa hadhihi al-usulu as-sab'atu as-sabiqatu بإعتبار العول والنقص والعدل أربعة أقسام. طيب. Tujuh usul masail yang telah lewat itu kata Syekh, telah lewat ini. بإعتبار العول والنقص والعدل, tinjau dari segi terjadinya aul, naqs dan adl. أربعة أقسام, diklasifikasi menjadi empat macam. Naam. أحدها ما يكون ناقصا دائما وهما أصل أربعة وثمانية وهما أصل أربعة وهما أصل أربعة وثمانية. طيب. Yang pertama, ما يكون ناقصا دائما, yang selamanya mengalami naqs. Mesti naqs dia. Tidak pernah adil, tidak pernah aul. Wahuma aslu, keduanya adalah asal arba'a wa thamaniyah. Jika aslu masalahnya empat, ya, atau aslu masalahnya delapan, itu mesti mengalami naqs. Nah. Nah, contoh yang pernah disebutkan di luar dars itu zauj dan bint. Nah, itu. Nah, itu berapa? Zauj dapat berapa? Kan ada bint. Fa'lun waris berarti rubu. Rubu kan? Kemudian bint satu nus, berarti asal masalahnya empat kan? Arba'ah penyebut terbesarnya. Nah, ini dia mesti mengalami naqs. Coba bagi zauj rubu dari arba'ah. Kan satu. Wahid. Bint nisf dari arba'ah? Senan. Nah, berarti kan zauj dapat satu, bint dapat dua. Jadi, furud masuk baru berapa itu? Selasa. Baru tiga. Asal masalahnya? Arba'ah. Empat. Terjadi naqs kan? Ada sisa satu yang harus dirot. Kan begitu? Nah, itu contoh ya. Karena terlanjur disebutkan contoh itu ketika itu. Nah, jadi jika dapat aslul masalah arba'ah dan samaniyah, ingat, itu mesti mengalami naqs. Artinya harus ada yang dirob. Baik. Asani. Yang kedua. Asani, ma yakunu naqisan au adilan wa la yakunu a'ilan. Wahuma aslus naini wa salasatin. Yang kedua, maya kunu naqisan au adilan. Yang akan mengalami naqas atau adl. Wala yakunu a'ilan, dan tidak akan mengalami aul. Tidak akan terjadi aul padanya. Wahuma aslus naini wa salasatin. Keduanya adalah itsnain wa thalatha. Jadi jika aslul masalahnya dua atau aslul masalahnya tiga, ya, itu kemungkinan bisa terjadi, bisa adil seimbang, berarti selesai tuntas, bisa jadi naqs, berarti harus dirad kepada ahlul fard selain zauj dan zaujah, dan dia tidak akan mengalami aul. Ya, tidak akan mengalami aul ziyadat al-furu' ala asli masalah. Nah. Asalitu. Asalitu ma yakunu naqisan au a'ilan wa la yakunu 'adilan. Wa huma aslu 12 wa 24. Wa 24. Wa 20. Wa 20. Baik. Yang ketiga yang akan mengalami naqas atau aul. Bisa jadi naqas, bisa jadi aul. Wala yakunu adilan, dan tidak akan seimbang. Tidak akan seimbang. Mesti terjadi naqas atau aul, salah satu dari dua itu. Wahuma aslu tsnaini, wahuma aslu tsnai asyara, keduanya adalah aslu masalah 12, wa arba'atin, wa isyrina, dan 24. Tayyib, ar-rabi'u. Ar-rabi'u ma yakunu naqisan wa adilan wa a'ilan wa huma aslu sittatin. Yang keempat, ma yakunu naqisan wa adilan wa a'ilan. Yang bisa mengalami naqas, jadi dirad, bisa adil, ya, seimbang, bisa juga mengalami aul. Tayyib. Wa huwa aslu sittah, yaitu aslu masalah 6. Naam. Wa bihadza, wa bihadza tabayyana anna alladhi yumkinu aulahu salasa. Auluhu. Anna alladhi. Wa bihadza tabayyana anna alladhi yumkinu auluhu salasa usulin. Salasu. Salasu usulin. Naam, khabar anna. Auluhu fa'il yumkinu. Salatu khabar an anna. Tamam. Wa bihadza tabayyana, dengan ini tampak jelas, anna alladhi, sesungguhnya yang yumkinu auluhu, yang mungkin mengalami aul, khabar annanya salatu usulin. Tiga usul yang mungkin mengalami aul. Disimpulkan dari empat aksam di atas itu, yaitu yang mengalami aul ini, ya. Al-aslul awwalu. Al-aslul awwalu aslu sittatin wa ta'ulu ila sab'atin wa thamaniyatin wa tis'atin wa asharatin. Asal yang pertama adalah asal masalah sittanam. Wa ta'ulu bertambah naik karena terjadi ziyadat al-furud. Al-aslul masalah furud melebihi asal masalah, sehingga naik asal masalahnya, naik menjadi 7, ya, 7, 8, 9, 10, atau 8, 9, 10, paham? Nah, ini ada contoh ini. Ada contoh. Nah, sudah contohnya lebih asyik. Nah. Mitalu dhalika antahlika mra'atun an zawjin. Antahlika mra'atun. Mitalu dhalika antahlika mra'atun an zawjin wa ukhtaini syakiqataini fal mas'alatu min sittatin. للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وتعول إلى سبعة. طيب. مثال ذلك contohnya. Imro'ah, ya, ini yang meninggal adalah imro'ah, meninggalkan zauj. Meninggalkan zauj, coba dicatat, ahli warisnya zauj, ukhtain, syaqiqatain, zauj, ukhtain, syaqiqatain, berapa zauj? Nisf. Hah? Nisf. Kemudian ya, ukhtain syaqiqatain. Sulsan. Hah? Sulsan. Baik. Berarti fal masalatu min sittatin, yakni asal masalahnya 6. Baik. Karena zauj nisf, ukhtain syaghiratain, thuluthan. Cara mengambil asal masalahnya gimana itu? Saling dikalikan. Dikalikan ya? Penyebutnya. Nah. Ini 2 kali 3. Nah, fi salah. Penyebutnya dikalikan karena ber satu ganjil satu genap. Nah. Berarti sita. Baik. Al-zawj nisfu thalathatun. Nah. Zawj nisf thalatha berarti 3. Walil ukhtaini thuluthan. Nah. 2 per 3 dari 6. 4. Wa ta'udu ila 7. Coba dihitung. Zawj thalatha. Ukhtain. 4. Yani masing-masing 2 ya. Nah. Di kulli ukhtin. Ithnan. Jadi totalnya 7. Berarti ziyadatul furud ala asl masalah ta'ul ila 7, naik menjadi 7. Baik. Nah, coba ambil kamus. Tasrifnya halaka yahliku atau yahluk? Halaka yahlikuna. Halaka yahliku. Baik, sudah benar. Halaka yahliku, bukan yahliku. Halaka yahliku. Nah. Fa'inkana ma'ahum. Fa'inkana ma'ahum ummun kana lahas sudusu wahidun. Wa ta'ulu ila samaniyatin. Fa'inkana ma'ahum, jika bersama mereka ummun. Tadi itu, coba dibuat lagi. Naam. Bagiannya zauj ukhtain syaqiqatain tambah satu apa ummun nah di sini sebutkan kana lahas sudusu untuk tersebut sudus kenapa bisa sudus kenapa bukan thuluth ada di minal ikhwah ada tu minal ikhwah khawat jadi ya sama kan dan syaqiqataina. Jadi hajid nuqsan dari jadi thuluth menjadi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah. Berarti asal masalah ya jelas sita ya. Nah, tadi sudah ini zauj nisf thalatha lil ukhtain thuluthan arba'a tambahan sudus berarti wahid sepenan dari 6 1. Berarti furudnya lebih banyak lagi 3, 4, 1 8 furudnya ziyaratul furud ala sunnah wa ta'udu ila samania jadi ya diubah semasanya jadikan 8 artinya harta dibagi 8 sekarang supaya pas ada pun contoh sebelumnya harta dijadikan dibagi 7 nah fa'inkana ma'ahum Fa'inkana ma'ahun ahun li'ummin kana lahus sudusu wahid wa ta'ulu ila tis'atin. Apabila bersama mereka ahun li'um, tambah lagi satu di bawahnya. Ahun li'um. Nah, ah li'um min awladil um. Tayyib. Falikulli wahid minhumas sudus. Kalala itu auladul um sudus ya berarti wahid auladul jika sendiri sudus ya jika dua atau lebih berapa syuraka tisulus hum syuraka fi tisulus nah tidak ada yang menghajab di sini. Tidak ada far'un waris, tidak ada zakarun waris juga enggak ada. Yani zakar waris dan usul juga enggak ada. Baik, sudus wahid. Berarti tambah satu lagi furudnya. Menjadi 9 wa ta'ulu ila 9. Berarti asal masalah berubah menjadi 9 agar sesuai dengan furud. Fa in kana ma'ahum. Fa in kana ma'ahum ahun li ummin akhar. Kana lahu akhru Fa'in kana ma'ahum akhun li ummin akharu. Naam, ini na'atnya na'at terhadap akhun. Akhun li ummin akharu. Ha. Kana? Kana lahu ma'a akhihi thulutsu wa ta'ulu ila 'asharatin. Wa tusamma sittatu wa tusamma sittata idza 'alat ila 'asharati ummul furukhi bil kha'i al mujma' mu'jamah li kasrati aulihi. Sebentar, wa tusamma sittatu idza ana wa tusamma sittatu naibul fa'ilnya ini wa tusamma sittatu ila 'alat. Waktu sama sita tu ida alat ila asharatin ummul furuq. Umma, ini umma. Ummul furuqi bil khail mu'jamah li kasrati aulihi. Li kasrati auliha. Auliha. Li kasrati auliha. Apabila bersama mereka akhun li ummin akharu, ada akh li um yang lain, berarti dua orang. Nah, ini fahum syuraka'u fi tsuluts. Ya. Kana lahu ma'a akhihi tsulutsu. Nah, dibagi rata di antara keduanya tsuluts tersebut. Tsuluts fi sittah berapa? Sepertiga dari enam, maksud masalah. 6 bagi 3 itu 2. Isnan. Berarti jatahnya 2. Berarti tadi 9 tambah 2 jadi 9 tambah 2 atau 9 tambah 1? Tambah 1 aja ini. Hitung coba furutnya dari atas. Zawj 3, ikhtain 4, 7, 1, 8. Kemudian ini dua orang. Dua tadi. Nah, berarti 10 ya. Furutnya totalnya menjadi ta'ulu ila asharatin. Jadi 10. Nah, jadi jadikan 10 sama salah. Wa tusamma sittatu idza 'alat ila asharatin, dan as-sitta asal masalah sitta jika mengalami aul naik menjadi 10 dinamakan ummul furukh. Ummul furukh. Furukh itu jamak dari farakh. Jam'u farakhin. Farakh itu ya maknanya kalau pada manusia ya keturunan. Ya. Baik, keturunan. Kalau pada tumbuhan apa tunas ya. Nah. Kenapa disebut ummul furukh? Likathrati auliha, karena banyaknya aul yang dialaminya, pertambahannya. Bayangkan dari 6 menjadi 10. Nah, mereka mengistilahkannya dengan ummul furukh. Jadi banyak apa? Banyak pertambahannya. Itu maksudnya. Nah, ini. Baik, al-aslu tsani. Al-aslu tsani aslu 12 wa ta'ulu ila 13 ila 13. Aywa. Wa 15 wa 17 wa la ta'ulu ila syab'in abada. Al-aslu tsani yaitu aslu 12. Asal masalah 12. Wa ta'ulu ila 13 dan seterusnya. Mengalami aul menjadi meningkat jadi 13, 15, 17. Jadi dari 12 menjadi 13, menjadi 15 menjadi 17. Wa la ta'ulu ila syaf'in abadan, dan tidak bisa mengalami aul ya, peningkatan asal masalah karena furudnya berlebih, tidak bisa naik menjadi syab'a, menjadi genap. Abadan, selamanya. Jadi tidak bisa menjadi genap. Jadi aulnya tetap angka apa? Angka ganjil. Jadi 13 menjadi 15. 17. Sebelumnya 13. Jadi dari 12 naik ke angka ganjil menjadi 13, menjadi 15, menjadi 17, tidak menjadi genap. Nah, sama? Contoh. Misalu dzalika an yahlika halikun an salati zaujat. Zaujatin? An salati zaujatin wa tamani akhawatin li ghairi ummin wajadtain wajaddatain. Baik. Fal mas'alatu min 12 liz zaujati rubu 3 li kulli wahidatin wahidun wa lil akhawati thulutsani 8 li kulli wahidatin wahidun wa lil jaddatain thulutsu 2 li kulli wahidatin wahidun wa ta'ulu ila 13. Baik, ini dulu satu. Contoh pertama, an yahlika halikun. Naam. Mayyit meninggalkan salafi zaujat. Masya Allah. Nah. Poligami. Meninggalkan 3 istri. Baik. Kemudian, saman akhawat li ghairi um. Masya Allah. 8 saudara wanitanya li ghairi um. Kemudian jaddatain imma ummul um atau ummul ab, ya, nenek, dua nenek. Nah, coba dihitung. Sebelum kita baca, hitung dulu, hitung sendiri, ya, nanti. Kalau masalah itu mitsnai asyara, bagaimana bisa menghasilkan masalah mitsnai asyara? Nah, sekarang zaujat itu kan meskipun 1, 2 itu sama aja, kan? Nah, di sini ada akhawat, ada jadinya 6. Tidak ada qarun warits, berarti maksimal, ya. Zaujat berapa? Rubu. Fulnya berapa? Sulus. Zaujat. Zaujah. Rubu. Zaujah itu rubu dan sumun. Kalau zauj, nisf dan rubu. Kalau zauj, nisf dan rubu. Kalau zaujah, rubu dan sumun. Jadi kalau full berarti ruh, rubu. Enggak ada formula full di sini. Enggak ada hadis nuqsan. Rubu. Catat, rubu. Kemudian yang kedua, akhwat di ghairi Syuraka bisulus. Li ghairi bukan bukan auladul ummin. Li ghairi imma syaqiqat imma li ab. Sulus. Tulusan. Iya, tulusan. Nah, tulusan. Falahuma tulusan mimma tarak. Baik. Nah, sekarang jaddah itu warisannya hanya satu fardnya, yaitu apa? Sudus. Baik satu atau lebih, tetap sudus. Nah, coba dilihat seluruh penyebutnya. Jadi apa saja itu furutnya, apa saja? Coba disebutkan satu-satu. Zaujat, salat zaujat. Tidak, langsung furutnya saja. Rubu. Rubu. Sudus. Tulusan. Sudus. 3. Nah, coba. Berarti penyebut itu 4, 6, dan 3. Nah, bagaimana itu cara nyarinya? 4 dengan 6 kelipatannya sama, tapi ada angka 3. Nah, di sini saya sebutkan sih asal masalahnya 12, tapi bagaimana cara mencarinya? Kalau ada bilangan ganjil itu aja dikalikan. Coba tadi 1/4, 2/3 dengan 1/6, berarti 4 kali 3, ya. 4 kali 3 12 dites saja. 12 bisa dibagi 6? Bisa ya, sudah itu sudah. Nah. Langsung yang angka ganjil yang genap dulu yang terkecil itu baru dites ke 6 bisa ya, udah 12 dapat. Nah, berarti bagikan sekarang asumsinya sudah ketemu 12 ya. Lizaujati rubu'u berarti berapa? Rubu' fi 12. Talatha. 12 bagi 4 kan 3. Ya, ini di kulli wahidatin wahid. Nah, 3 itu dibagi ke 3 istri tersebut masing-masing dapat 1. Walil akhawati tsulutsani berarti 2/3 kali 12. 12 bagi 3 kan 4, berkali 2 adalah 8. Atau 12 kali 2 24, bagi 3 adalah 8. Hah? Kalau mau mudah dibagi dulu supaya tidak langsung membesar. Jadi 12 kali 2/3 caranya supaya mudah, jangan kalikan dengan 2-nya dulu, tambah besar itu angkanya. Langsung dibagi dengan 3-nya. 12 bagi 3 berapa? 4, baru kalikan ke 2. Kan lebih mudah itu. Nah. Jadi 8. Likulli wahidatin wahid. Pas ini ya. 8 orang. Masing-masing 1. Lalu jaddatain. Sudus. 1/6 kali 12. 12/6. 2. Ihtnani. Ya. 2 juga ini. Jadi likulli wahidatin wahid. Masing-masing dapat 1. Coba dihitung furudnya semua. Setelah terbagi tadi. 3. Tambah 8 sudah 11. Tambah 2 jadi 13. Jadi total hurufnya ternyata 13. Berarti wa ta'ulu ila thalathata asyara. Berarti geser ke samping. Yang tadinya 12 di atas asumsinya ubah menjadi 13. Kemudian catat ulang hurufnya di bawahnya pas sudah. Coba bagi. Nah. Fa in kana ma'ahum. Uhtun ikra. Fa'in kana ma'ahun uhtun li ummin kana lahas sudusu ithnani wa ta'ulu ila 15. Baik, tambahkan dari uht li um. Nah ini baru awladul umni. Uht li ummin. Berarti uht li ummin itu dikul wahini muhammad sudus. Nah, jadi 12 1/6 dari 12 masih tetap ke asal masanya dulu ya, karena ini contoh lain. Asal masanya kan 12, berarti 2. Nah, berarti coba dihitung lagi dari atas. 3 tambah 8 11 tambah 2 13 tambah 2 15. Wa ta'udu ila 15. Berarti asal masalahnya naik menjadi 15. Baik, fa'inkanatil akhawatu. Fa'inkanatil akhawatu li ummin aksara min wahidatin ka'arba'in. Masalan kana lahunna sulusu arba'atun li kulli wahidatin wahidun wa ta'ulu ila 17. Baik. Watusamma? Watusamma hadha al-mas'alah. Hadihi. Waktu sama hadihil mas'alati. Antum naskahnya beda ya, hadha ya? Hadihi. Hadihi, salah dia tanya. Waktu sama hadihil mas'alatu. Waktu sama hadihil mas'alatu ummul furuhi bil jim. La. Ummul furuji bil jim. Lianna alwarisati kullahunna nisa'un. Aywa. Waktu sama aydan ad-dinariya as-sugra. Ad-dinariya ta? Ad-dinariyata as-sughra. Lianna kullatnai. La, lianna kulla. Lianna kulla untha. Akhazat dinaran ma'akhtilafi jihatahunna. Jihatihunna. Hah? Jihatihinna. Baik. Jihatihinna. Fa'inkanatil akhawatu li ummin. Contoh berikutnya. Apabila akhwat li aktsara min wahidatin, lebih dari satu. ke arba'in mahalan. Misalnya seperti misalnya apa? Empat misalkan ya. Enggak masalah, yang jelas dia lebih dari satu. Mau dua, mau tiga, mau berapa, yang jelas lebih dari satu. Akhwat li'um itu aladul fahum syuraka'u fitthuluh. Mesti syuraka'u fitthuluh. Jadi kana lahunna thuluthu. Berarti thuluth dari 12, 12 bagi 3, 4, arba'ah. Nah, likulli, dan ini dicontohkan 4 supaya habis 4 itu dibagi rata satu-satu. Likulli wahidatin wahidun. Yang jelas 4 tambahannya. Berarti dihitung ulang dari atas. Salasa, tamania, ithnani, sudah 13 itu. Kemudian langsung ke bawah. Ukhti um jangan dihitung tadi karena menjadi 4 ini. Berarti dari 13 ditambah 4. Berarti 17. Naam. Wa ta'ulu ila 17. Wa tusamma hadhihi al-mas'alah tu di mas'alah ini disebut ummul furuj. Kalau di atas ummul furuj karena banyak pertambahannya. Kalau ini disebut ummul furuj bil jim. Jam' farj. Nah. Kenapa? Li'anna al-warithati kullahunna nisa'un, karena ahli warisnya semuanya wanita. Iya. Zawjat, akhawat li ghairi apalagi tambahannya itu? Nah, semuanya tambahan contohnya juga ukht li akhwat li jadi wanita semua, makanya disebut al-furuj. Nah. Dan juga disebut ad-dinariyah as-sughra. Ad-dinariyah sughra, yakni nisbat ila dinar. Dinariyah penyandaran ke dinar. Kenapa? Karena kullu untha, karena setiap wanita ya, yakni setiap ahli warisnya kan wanita semua dan masing-masing dapat semua, subhanallah. Wanita semua tapi dapat semua. Nah, jadi li'anna kulla untha akhadat dinaran. Semuanya dapat dinar, yang dapat harta. Ya, digandaikan hartanya dinar gitu ya. Nah, ma'akhtilafi jihatihinna. Bersama berbedanya jihad. Ya, berbedanya arah. Ya, arah. Jalur nasabnya. Tapi dapat semua, tidak ada yang gugur gitu. Nah, makanya disebut ad-dinariyah as-sughra. Naam. Al-aslu tsalits fi ma ba'd. Naktafi bi hadha. Zaid. Yang mana itu? Yang pertama ya. Naik jadi 7, ada yang naik jadi 8, ada yang naik jadi 9, ada yang 10 tergantung contoh-contoh masalahnya tadi. Yang ini asal masalahnya 12. Bisa naik menjadi 13, bisa naik menjadi 15, bisa naik menjadi 17. Sudah diberi contoh semua toh? Makanya kita sistemnya bukan hafalan, enggak boleh hafal, berat ini. Ini sistemnya hitung. Artinya kita hitung supaya tahu. Nah, tetap kita proses. Yang mudah bagi kita dihafalkan kan itu yang furud ya, sama asobah itu dan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kita hitung saja, dapatkan asal masalahnya, tahu cara mencari asal masalah bagaimana, ta'sil ya. Yang kita pelajari ta'sil sekarang, ta'sil itu artinya bagaimana memetik asal masalah. Kemudian setelah itu kita lihat setelah itu. Mengalami aul, mengalami adil, seimbang, ya alhamdulillah langsung beres. Ternyata ada yang mengalami aul, ya sudah. Kita aulkan berarti, kita naikkan. Asal masalahnya sesuai dengan jumlah furud. Jadi intinya itu harus ketika kita sudah menghitung, harus dites. Jangan langsung, sudah, selesai. Harus dites, ya ini dihitung ulang furudnya. total furudnya supaya kelihatan, oh ini furudnya sama dengan aslul masalah berarti adl. Ya kan? Di total furudnya ternyata lebih banyak daripada aslul masalah, berarti mengalami aul. Jadi naikkan aslul masalahnya, selesaikan jumlah furud. Di total furudnya ternyata apa? Lebih nakas. Ya, ini lebih sedikit. Lebih sedikit dari aslul masalah. Artinya masih ada harta yang belum dibagi. Yang belum terbagi. Masih ada sisa yang belum terbagi, kan? Nah diberi kemanakan ini? Karena tidak ada asobah. Di rod. Kembalikan ke rod. Asalkan bukan zaud dan zaudi. Ini selain zaud dan zaudi. Akan datang nanti rod setelah ini. Ini sekarang masih fokus aul. Aul lebih gampang. Karena tinggal kita total furudnya, baru kemudian kita tambah saja, maksudnya sesuai dengan itu. Yang lebih sulit dari ini, rot nanti. Tapi tetap mudah insyaAllah jika kita pahami. Itu ya? Hah? Jelas? Coba? Tafadhal. Alhamdulillah.